بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan siang hari ini kita masuki bab yang ke-25 dari kitab Al-Iman. Dan di bab yang ke-25, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala boleh menyebutkan atau memberi terjemah bagian bab Qiyamu Laylatul Qadar Minal Iman. Bab melakukan salat malam di malam Laylatul Qadar merupakan bagian dari iman. Dan disebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hadis di Sahihain yang isinya menunjukkan tentang keutamaan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Bukhari siapa ini? Zulkifli ya? Zulkifli? Indah. Al-Imam al-Bukhari muslim? Muhammad ibn Man. Sulaiman dibantu. Muhammad ibn Man? Al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Man? Rayhan. Nah. Ahsanta Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Abu Yaman. Abu Yaman indak Ubaidur Rahman. Nah. Al-Hakam Nafi. Ahsan. Qala akhbarana Shu'aib. Shu'aib Muawiyah. Shu'aib man? Aidna bihamza, matna bihamza, dinar, ahsan. Qala haddathana Abu Zinad, Abu Zinad, Abdurrahman, indak, masmu? Abdullah ibn Dakwan, ahsan. Amil A'raj, Al-A'raj, Abdurrahman. Nah? Ahsan, Abdurrahman, Hurmuz. An Abi Hurairah, radiyallahu tal'an. Urwa, Abu Hurairah, siapa namanya? Ahsan, Abdurrahman Sakhr. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaqum lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaba, dengan keimanan, atau meyakini bahwasanya salat di malam tersebut merupakan perkara yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, wahtisaba, dan dia melakukannya semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dari sini dorongan bagi kita untuk melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Sekalipun malam Lailatul Qadar tidak kita ketahui secara ta'yin, secara pasti, akan tetapi kalau kita melakukan qiyamul lail selama Ramadan, insyaAllah kita akan dapatkan malam tersebut. Dan disini juga dorongan bagi kita ketika kita melakukan qiyamul lail, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya, dan kita melakukannya imanan wahtisabah, semata-mata menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la riya'an wala sum'ah, bukan dikarenakan ingin dan pujian dari manusia atau ingin mendapatkan bagian dari perkara dunia. Kita beribadah semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala isinya. Terutama kita para talabatul ilm. Talabul ilm merupakan perkara yang sangat syaq, perkara yang sangat berat. Sehingga sangat sedikit sekali orang-orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam talabul ilm. Maka jangan sampai pengorbanan yang besar tersebut sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukannya tidak dilandaskan di atas keikhlasan. Keikhlasan merupakan syarat diterimanya suatu ibadah, termasuk talabul ilm. Maka kita berusaha dari awal langkah kita menuntut ilmu, dan selalu berusaha untuk memperbaiki niat kita tatkala kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin seyakin-yakinnya kalau kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan taufiknya kepada kita dan akan memberikan kemudahan kepada kita subulal al-ilm. Al-ikhlas merupakan perkara yang sangat penting dalam suatu ibadah, termasuk qiyamul lail imanan wahtisabah. Syarat qiyamul lail yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala baik di malam Ramadan ataupun Lailatul Qadar adalah imanan wahtisabah. Dia melakukannya dengan keimanan dengan ibadah tersebut. Ibadah tersebut disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya, bab al-jihad min al-iman. Al-jihad fi sabilillah merupakan bagian dari iman. Jihad fi sabilillah ibadah yang sangat agung, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam durwatul Islam, puncak ajaran agama Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin jiwa dan harta mereka dengan jaminannya sebesar adalah surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Harun bin Hafs qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad al-Basri qala haddatsana Umarah wa Umarah ibn Qaqa قال حدثنا أبو زرع بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجئه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا نشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, intadaballah, riwayat yang telah kita lalui, takaffalallah, Allah Subhanahu wa taala menjamin, liman kharaja fi sabili, bagi orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yukhriju illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli, tidaklah dia keluar berjihad melainkan dikarenakan keimanannya denganku dan dikarenakan keimanannya dengan rasulnya alaihi salatu wasalam, melainkan aku akan kembalikan hamba tersebut ke tempatnya bimana la min ajrin aw ghanimah, dengan apa yang dia dapatkan dari pahala dan ghanimah, au udkhilahu jannah, atau seandainya dia gugur di medan jihad tersebut, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Ini keutamaan yang sangat besar. Seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya menjawab perkataan orang-orang al-munafiq yang mereka berusaha menghalang-halangi kaum mukmin dari jihad fi sabilillah dan menakut-nakuti mereka. Allah kata, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain." Katakan wahai Rasul kepada mereka, tidaklah kalian menunggu dari kami melainkan salah satu dari dua kebaikan, yaitu imma gugur fi sabilillah sebagai seorang mujahid dan akan dimasukkan dalam surga, yang surga yang seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addallahu lil mujahidina fi sabilillah." Sebutkan baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Semuanya di surga itu ada 100 derajat dan di antara masing-masing derajat itu seperti antara langit dan bumi. Allah persiapkan untuk para mujahidin fi sabilillah. Wahai orang munafik, tidaklah kami menunggu dari kami, kalian menunggu dari kami melainkan salah satu dari kebaikan. Imma gugur fi sabilillah sebagai seorang mujahid dengan keutamaan syahada, atau kami kembali ke tempat kami dengan pahala dan ghanimah. Kemudian kata walau an asyqa la ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, maka qa'adtu khalfa sariyah, niscaya aku tidak akan pernah duduk di belakang sariyah. Tidak pernah aku meninggalkan keluar jihad fi sabilillah. Akan tetapi dikarenakan khawatir memberatkan umatnya, karena kalau Nabi keluar maka harus semua kaum muslimin keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali ini tugaskan untuk menunggu Madinah. Maka Nabi sallam tidak keluar di sebagian jihad kaum muslimin. Kemudian kata beliau, "Wala waditu anni uqtal fi sabilillah thumma uhya, thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal." Dan saya menginginkan untuk terbunuh di medan jihad, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian dihidupkan, dan terbunuh di medan jihad fi sabilillah. Sudah kira oleh hadis Nabi sallam bahwasanya tidak ada seorang pun yang meninggal kemudian dimasukkan ke dalam surga mengangan-angankan untuk kembali ke dunia kecuali seorang yang gugur di medan jihad. Ketika dia sudah masuk surga, dia ingin kembali ke dunia dalam rangka yang terbunuh lagi di medan jihad. Ini keutamaan yang sangat besar. Dan syahidnya keutamaan tersebut bisa diraih hanya dengan imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Orang yang mereka ini adalah orang yang berjihad karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, keikhlasan perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting dalam semua ibadah kita. Bab selanjutnya sama, bab tatawu qiyam Ramadan yal iman. Bab salat sunnah, qiyamul lail di malam Ramadan, itu pun bagian dari iman. Qala haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais, qala haddatsani Malik ibn Anas, Abu Abdullah imam dari Hijrah, an ibn Shihab wa Zuhri, Muhammad Muslim, عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaba, dengan keimanan, dia beriman bahwasanya hal tersebut merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ihtisaba, dia melakukannya semata-mata mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gufira lahu ma taqaddam min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan qiyamul lail di malam Ramadan. Bab berikutnya, bab shaum Ramadan ihtisaban iman. Bab melakukan siam Ramadan ihtisaban dengan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan bagian dari iman. قال حدثنا ابن سلام محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan siam Ramadan imanan wahtisaba, dengan keimanan, meyakini bahwa siam Ramadan merupakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ruknun min arkan Islam, dan dia melakukan ihtisaba semata-mata mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala gufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekali lagi, dari empat bab yang kita baca pada siang hari ini di Sahih Bukhari semua menunjukkan tentang pentingnya al-ihtisab dan pentingnya al-iman, pentingnya keikhlasan di dalam beramal. Karena sekali lagi, amalan jika tidak dibangun di atas keikhlasan maka akan sia-sia. Allah katakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kelak pada hari kiamat, orang-orang yang beramal tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala, kami jadikan amal mereka haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Dan Allah ta'ala as-salamah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dari semua kejelekan. Dan semoga Allah menjadikan semua amal kita khalisan li wajhillahi ta'ala. Semuanya hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi terutama para talabatul ilm. Untuk ana dan antum semuanya, ikhlas merupakan perkara yang sangat penting dalam thalabul ilm. Dan Imam Malik mengatakan, makanillahi baqi, tidak ada di antara kita melainkan ingin dia beristiqamah di atas thalabul ilm sampai dia meninggal, dan di antaralah keikhlasan. Kata Imam Malik, makanillahi baqi, semua yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu akan langgeng, akan tetap. Wa taufiq biadillahi ta'ala. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan terakhir kita telah ambil bab yang ke-14 yang berjudul Al-Ulama Al-Fasaqah, ulama-ulama su, ulama-ulama fasik yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Indak akhi Muhammad Reza, di materi yang lalu di kitab Al-Jami' Sahih telah kita lihat hadis yang isinya khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ketika dimi'rajkan, beliau melihat ada orang-orang yang digunting lidahnya dengan gunting dari neraka dan juga digunting bibirnya. Siapa mereka? Baik, kata Nabi, khutaba'u ummati, khutaba ummati, para pencerama dari umatku, orang-orang yang memberi petunjuk manusia dalam keadaan dia sendiri tidak mengamalkan ilmu yang dia ajarkan tersebut. Kemudian di bab setelahnya, bab tahrimul kadib ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bab haramnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga perkara yang sangat harus diperhatikan seorang thalibul ilm. Karena kita para thalibul ilm ketika kita menyampaikan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan Islam kepada manusia, tentunya kita menukil kalamullah azza wajal dan kalam rasulnya, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka harus berhati-hati. Jangan sekali-kali menyampaikan sesuatu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang-orang dullal, mereka orang sufiyah dan yang semisal mereka, mereka banyak terjatuh dalam perkara ini. Mereka menukil hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang palsu, bahkan yang sama sekali tidak ada landasannya dalam kutubul hadis yang mu'tamadah. Mereka nukil dan mengatakan Nabi SAW bersabda begini, Nabi SAW bersabda begini, dan melangkah perkuat kebid'ahan mereka. Itunya ancamannya sangat berat sekali. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan neraka. Sama dalam hadis yang kita baca. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad. Siapa ini? Hasan Ahmad ibn Man. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ahsanta. Qala haddatsana Wahib ibn Jarir. Qala haddatsana Abi Jarir Mahazim al-Basri. قال سمعت عاصما عاصم بن بهدلة عاصم ابن أبي نجود حسن الحديث وإمام في القراءة عن زير وزير بن حبيش الكوفي عن ابن مسعود رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Dari Abdul Mas'ud radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas Nabi atasku muta'ammida, dan siapa yang berdusta atas namaku menisbahkan kepada Nabi sallam yang tidak Nabi katakan dengan sengaja, falyatabawa maq'adahum minan nar, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat di neraka. Dan dari sini hadisnya mutawatir, bisa dilihat kalam Al-Imam Nawawi rahimahullah di Syarah Muqaddimah Muslim. Diriwayatkan oleh banyak sahabat. Sampai dikatakan sampai 200 sahabat. Dan diantaranya Al-Asyarah. Al-Mubasyaruna Bijannah. Qala hadha hadithun hasan. Asim bin Ujud hasan hadith. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddathana Hashim. Wa Hashim Muqasim. Al-Baghdadi qala haddathana Syaiban. Syaiban ibn Rahman an-Asim. Kalau hadis Affan, kalau hadis Muhammad, kalau hadis Al-Asim bih. Kepada syekh hada, walladhi tarattaba alaihi hadal wa'id, huwal muta'ammid. Huwa ta'ammud. Wa ammar ghairu muta'ammid, fa'idha lam yataharra, yakunu athima wallahu alam. Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala menjelaskan makna hadis ini. Untuk siapa ancaman orang yang mengatakan suatu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diancam dengan neraka, kata beliau, yang diancam dengan ancaman ini adalah wal muta'ammid, huwa ta'ammud, orang yang sengaja menisbahkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tahu itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ghairul muta'ammid, adapun yang tidak sengaja. Fa idza lam yataharra, dan seandainya tidak sengaja tersebut dikarenakan ada mutahari, dia bermudah-mudahan, dia mampu untuk mentahrir, yakunu athima, maka dia berdosa dengan perbuatan tersebut. Dia mampu untuk membahas apakah hadis ini sahih atau dhaif, kan, tapi dia tidak melakukannya. Kemudian dia bermudah-mudahan menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menisbahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia asim. Sekalipun katanya tidak masuk ke dalam ancaman hadis ini. Ancaman ini adalah muta'ammida, sengaja menisbahkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi tidak mengatakannya. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم قال حدث شيبان عن عاصم قال وحدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن زير عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم قال أحدهم من النار أتمنى النار وخرج أبو يعلى من حديث حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عاصما يحدث عن زير فذكر وخرج الترمذي فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا أبو بكر بن أياش قال أخبرنا عاصم به قال هذا حديث حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي نجود. قال يوم أحمد حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم وابو مسلم هو سعيد بن يزيد وابو نضرة هو منذر بن مالك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدث إسحاق بن عيسى قال حدث عبد الرحمن بن أبي زياد عبد الرحمن بن أبي زناد قال ها وصريج وحسين قال حدثنا ابن أبي زناد عن أبيه عن أبي بن سعد قال حسين ابن أبي وقاص قال سمعت عثمان بن عفان يقول ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم alla akuna aw ashabi min an walakin ashhadu la samitu yaqul man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar wa qala husayn aw a ashabihi an Bagaimana Affan radhiyallahu anhu berkata, tidaklah menghalangi diriku untuk menyampaikan dari Nabi SAW hadis-hadisnya, al-akuna wa ashabian. Dikarenakan aku bukan sahabat yang banyak menukil hadis darinya, atau paling banyak menukil hadisnya. Akan tetapi, aku bersaksi bahwasanya beliau mengatakan, aku bersaksi aku telah mendengar beliau berkata, man qala alayya ma lam aqul. Barang siapa yang berkata atas namaku sesuatu yang aku tidak pernah mengatakannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau tidak banyak menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan apa yang berdengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan hati-hati beliau khawatir menukil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keliru dalam penukilannya. Wa qala Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala hadis Abu Kabir ابن أبي مجيد أبو بكر الحنفي قال حدثنا أبو حميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن أثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار. قال هذا حديث صحيح. Ini hadis-hadis yang maknanya sama dan juga dua hadis lainnya. Maknanya sama dengan hadis ini. Yang intinya wajib bagi kita, terutama kita para thalabatul ilm, untuk berhati-hati dari menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga wajib bagi kaum muslimin semuanya, wajib bagi mereka untuk tahari, berhati-hati dalam menisbahkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang juhal, orang-orang dulam, orang-orang yang jahil dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat bermudah-mudahan sekali menukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menganggapnya itu perkara yang baik. Sampai ketika diingatkan mereka mengatakan ketika itu hadisnya lemah, mereka mengatakan lemah-lemah juga hadis. Atau alasan-alasan yang lainnya. Nabi sudah mengatakan man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan kita bisa lihat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, beliau sangat berhati-hati sekali sampai beliau tidak terlalu banyak menukil hadis dikarenakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.